الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Kita baca tanya nasab yang pertama dan itu yang asal adalah fathah. Fathah menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Rajulan. Ra'aitu Hindan. Ra'aitu Musliman. Mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Ra'aitu Rijala. Ra'aitu Al-Aba'a. Ra'aitu Al-Umara'a. Ini semua mansub dengan fathah. Yang ketiga, wa mal fi'lul mudhari' al-madhkur. Yang ketiga menjadi tanda nasab pada fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' yang lam yattasil bi akhirihi syai'. Kata beliau, ada pun fi'il mudhari' yang madhkur, maksudnya fi'il mudhari' yang disebutkan, yakni yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Panahu qawlihi ta'ala, lan nabraha 'alaihi aqifin. Lan dia ada tu nasab. Nabraha dia fil mudhari mansub bilan. Yang menasabkan adalah lan. Apa dan nasabnya fathah. Ya, karena fil mudhari, karena dia fil mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu pun. Alaih bisa jadi khabar, bisa jadi tidak punya mahal. Nama akifin bisa jadi khabar, bisa jadi hal dari dhamir mustatir wujuban takdir nahnu. Nahnu akifin ini bisa jadi khabar dari nabraha, bisa jadi hal dari isim nabraha. Qala, syahidnya adalah lan nabraha. Fa nabrah, nabraha di sini fi'lun mudhari mansub bilan. Walad nasbihi, tanda nasabnya adalah al-fathah zahira. Lan nabraha. Qala waqad takunu al-fathatu muqaddaratan. Dan kadang fathah yang menjadi tanda nasab fi'il mudhari juga muqaddarah. Ya, tidak tertera dalam tulisan, tidak terlihat dan tidak terdengar dalam ucapan. Ada penghalang untuk menampakkannya. Nah, contohnya adalah yasurruni an tas'a ilal majdi. Yasurruni an tas'a ilal majdi. Asyahid mana? An tas'a. An tas'a. An ini yang menasabkan nanti, ada tu nasabnya. Tas'a fil mudhari. Mansub bi an. Apa tanda nasabnya? Fathah. Mana fathahnya? Fathahnya muqaddarah. Adal alif. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari akhirnya alif. Dan alif sudah sering kita ulang-ulang, tidak bisa diharakati. Ta'adzaran harakat. Sehingga fi'il mudhari mansub bil fathah muqaddarah. Ya, adal alif. Mim ana min duhriha at-ta'adzur. Karena alif tidak bisa diharakati. Qala fatas'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Walafat nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Mana min duhuriha at-ta'adzur. Ini, fil mudhari. Iya, yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Dia mansub dengan fathah. Fathahnya bisa fathah zahirah, bisa fathah muqaddarah. Sebagai tambahan faedah, bisa kita ulangi contohnya. Yasurruni antas'a ilal majdi. Iya. Syahid dari pelajaran kita adalah antas'a. Antas'a'an. Ini apa? Ada nasabnya yang menasabkannya. Tas'a fil mudhari yang mansub dengan an. Untuk lengkapnya, kita i'rab yasurruni. Yasurru itu fi'il mudhari. Yasurru itu fi'il mudhari. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan marfu'. Kenapa? Kita ulang-ulang. Karena tidak ada yang menasabkan, tidak menjazamkan. Sehingga marfu'. Apa tanda rafa'nya? Yasurru dhammah. Karena di fi'il mudhari yang tidak bersambung, di akhirnya sesuatu pun. Marfu' dengan dhammah. Nun, nun wiqayah. Nun nun wiqayah. Ya-nya yang mutakallim ini fi mahal nasab maful bih. Fi mahal nasab maful bih. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah masdar. Iya, munsabak dari antas'a. Antas'a dijadikan masdar takdirnya sa'yuka. Ya surruni sa'yuka. Ya. Peleburan. Peleburan dari an dan fi'il mudhari antas'a takdirnya sa'yuka. Itulah fa'ilnya. Ya surruni sa'yuka. Jadi antas'a ini an dengan fi'il mudhari mansubi an dan dia adalah fa'ilnya, ini peleburan, masdar musabak dari an dengan tas'a, ini fa'il dari yasurruni. Tapi yang terpenting pembelajaran kita sekarang adalah an tas'a. An, iya, ini yang menasabkannya, tas'a fil mudhari yang masuk bi'an. Qala, fa'ini tas'a bi'akhiril fi'ilil mudhari adib isnain. Tadi syaratnya, syaratnya fil mudhari mansub dengan fathah adalah tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Syaratnya fil mudhari mansub dengan fathah adalah kalau tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Kenapa kata beliau? Karena kalau bersambung dengan akhir fil mudhari alif itsnain seperti nahu lan yadriba au waw jamaah contohnya lan tadribu Oya makhatabah nahu lan tadribi. Lam yakun nasbuhu bil fathah. Maka nasabnya bukanlah dengan fathah. Iya. Lan yadriba. Lan tadribu. Lan tadribi. Mansub. Semuanya mansub. Kenapa mansub? Karena kemasukan lan. Tapi tanda nasabnya bukan fathah. Fakullun, jadi fakul wahidin. Min tadriba, wa tadribu, wa tadribi mansubun bilan. Mansub dengan lan. Qala, wa alamatu nasbihi hadfun nun. Ya, dan tanda nasabnya adalah hadfun nun. Berarti, nanti walaupun kita akan lewati nanti, kesimpulannya apa? Yang sudah kita pelajari af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain, yang bersambung dengan waw jamaah, yang bersambung dengan ya muhatabah. Marfu'nya dengan nun. Sudah terawati. Marfu'nya dengan nun. Yadribani, tadribuna, tadribina. Marfu' dengan nun. Nasabnya, nasabnya dengan membuang nun. Lan yadriba, lan tadribu dibuang nunnya. nasabnya dengan membuang nun. Ini akal hamzah. Qala wal alif awil waw awil ya mabniun ala sukun fi mahal rafa. Iya, adapun alifnya lan yadriba. Yadriba ya fi'il mudhari mansub bilan. Tanda nasabnya apa? Menghilangkan nun, nunnya hilang. Alifnya itu alifnya apa? Dhammi fi mahal rafa fa'il. Lan tadribu. Lan tadribu fi'il mudhari mansub. Kenapa mansub? Karena kemasukan lan. Apa tanda nasabnya? Hadfun nun. Kenapa? Karena sekarang di sini fi'il mudhari-nya kemasukan atau bersama dengan wau. Sehingga mansubnya dengan hadfun nun dan wau-nya ada wau. Apa? Dhamir fi mahal rafa fa'il. Seperti itu. Qala. Sekali lagi, kita ulangi. Fi'il mudhari yang mansub dengan fathah adalah apa? Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Kenapa? Karena dia, kalau dia bersambung dengan alif isnain, waw jamaah, ya muhatabah, mansubnya dengan membuang nun, hatun. Juga, tidak bersambung dengan nun taukid. Fi'il mudhari' tidak bersambung dengan nun taukid. Kenapa? Sudah kita lawati. Wa ittasala bi akhirihi nun taukid. Nun taukid. Karena kalau dia bersambung dengan akhirnya nun taukid, sakilatan. Apakah nun taukid sakilah? Nahu. Wallahi lan tadhhabanna hafifatan atau nun taukid hafifah. Nahu. Wallahi lan tadhhaban. Ya, kalau yang sakilah itu ada tasdidnya. Tadhhabanna. Al-khafifah sukun tidak tasdidnya. Wallahi lan tadhhaban. Kalau dia fil mudhari bersambung akhirnya dengan nun taukid khafifah tsaqilah fa huwa mabniun al fathi, maka dia mabni al fathi fi mahalli nasbin. Bagaimana i'rabnya? Diperhatikan wallahi, iya ini qasam, wau-nya wau qasam, lafaz Allah dia majrur dengan wau qasam. Ya, di awal pelajaran ketika membahas huruf jar kita tahu huruf jar itu diantaranya waw qasam. Waw qasam. Dapat jadi Allah. Dia mahfud majrur dengan waw qasam. Lan tadi apa? Ada tu nasab. Tadhhabanna fil mudhari. Fil mudhari. Iya. Kemasukan ada tu nasab. Lan. Apakah sekarang dia mansub dengan lan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak boleh di-irab tadhhabanna fil mudhari mansub bilan. Sekarang tidak boleh. Kenapa? Karena di sini fil mudhari-nya bersama dengan nun taukid. Salah kalau di-irabnya lan fil mudhari. Tadhhabanna. Saya ulangi lan. Ada tu nasab. Tadhhabanna fil mudhari mansub bilan. Ini salah. Kenapa? Karena sekarang fil mudhari-nya bersama dengan nun taukid. Demikian juga. Wallahi lan tadhhaban. Tadi wawunya bau kosam. Lafajar Allah menjulur dengan waw qasam. Lan ada tuh nasabnya. Tadhhaban tidak boleh di-irab fil mudhari mansub bilan. Kenapa? Karena sekarang dia bersambung dengan nun taukid. Bagaimana yang benar? Nah, diperhatikan, dipahami. Yang benar i'rabnya adalah lan ada tuh nasabnya. Tadhhabanna fil mudhari mabni al-fathi. Tadhhabanna atau tadhhaban fil mudhari mabni al-fathi. Kenapa mabni al-fathi? Karena dia fil mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Sehingga baca i'rabnya tadhhabanna fil mudhari mabni al-fathi litisali bi nun taukid. Iya. Tapi karena dia kemasukan lan tadi, kita katakan fi'il mudhari mabni al-fathi fi mahalli nasab. Fi mahalli nasab. Bilan. Fi'il mudhari mabni al-fathi karena kemasukan nun taukid, tetapi fi mahal nasab bilan. Fi mahal nasab bilan. Itu i'rabnya. seperti itu. Terakhir kata beliau, wa intasala bi akhirin nusuh. Demikian juga syaratnya tidak boleh bertemu dengan nusuh. Kalau fi'il mudhari bersambung nun nusuh dengan akhir yang dengan nusuh, sekali lagi dengan nun nusuh yang lebih tepatnya nun inah. Lebih tepatnya nun inah. Kalau dia bersambung dengan akhirnya nun nusuh atau nun inah juga tidak bisa dimasuk dengan lat. Kenapa? Karena dia mabni atas sukun. Lan tudrikna al-majda illa bil afaf. Iya, ya nisa al-mu'minat misalnya. Lan tudrikna al-majda illa bil afaf. Kalian tidak akan meraih kemuliaan kecuali dengan afaf, menjaga kehormatan. Fahuwa huwa ini apa? Tudrikna. Tudrikna. Hina idzin ketika ini, ketika dia bersambung dengan nun niswah, mabniun ala sukun fi mahali nasab. Jadi irobnya bagaimana? Tudrikna fil mudhari mabni ala sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan nun niswah. Ya, tidak boleh di irob lan ada tu nasab. Tudrikna fil mudhari mansubilan. Itu salah. Bukan seperti itu. Lan ada tu nasab. Tudrikna fil mudhari mansub. Saya ulangi, tudrikna fil mudhari mabni ada sukun. Mabni ada sukun. Kenapa? Karena ittisal binun niswah. Karena dia bersambung dengan niswah. Tetapi, karena dia kemasukan lan, mabni ada sukun fi mahalli nasab bilan. Fi mahalli nasab bilan. Seperti itu. Wallahu a'lam.